Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah man yudlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadis kitabullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha. Fa'inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minannar. Ayuh talabah rahimani wa rahmakum wa jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya memuji pihak-pihak yang mau bermajlis dengan majlis yang semacam ini. Wa dzakarallahu fiman indah, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang bermajlis ilmu di hadapan orang makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Khairifitnah marhamakumullah. Sehingga patut untuk kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan yang besar ini. Samping ketenangan akan diperoleh oleh orang-orang yang menjalankannya, juga tentunya barakallahu fikum pahala yang besar insyaallah. Apabila hal itu ia lakukan, ia laksanakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahmani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan wajibnya bagi kita semuanya untuk memenuhi undangan. Khairifitnahumullah, dan telah kita sebutkan syarat-syaratnya, ya, di mana wajib bagi kita untuk mendatanginya. Khairifitnahumullah. Yang pertama, undangannya ditakyin. Yang kedua, enam, tidak ada kemungkaran yang ada dalam undangan tadi. Khairifitnah makmumujan barakallahu fikum. Ya. Baik berupa ikhtilat, ya, laki perempuan, atau di situ ada sesuatu yang mungkar. Nah, entah itu kebid'ahan, entah itu kesyirikan, maka ketika hal itu terjadi, maka enggak wajib bagi kita untuk datang. Termasuk kemungkaran adalah, ya, nah, barakallahu fikum, adanya alat musik yang disediakan di situ, dimainkan di situ. Karena kita yakin alat musik itu haram. Ya. Yeah. Sehingga keberadaannya termasuk kemungkaran. Khanifitnah mukmujan barakallahu. Ya. Yeah. Demikian ya khanifitnah mukmujan. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan diberi penjelasan oleh Ma'alif Rahmat Ta'ala berkaitan dengan undangan-undangan pada acara yang dilakukan lebih dari satu hari. Biasanya amarakallahu fikum, kalau yang ngadakan orang biasa-biasa ya sehari. Kalau misalnya kita yang ngadakan sehari selesai kan itu ya, amarakallahu fikum. Ya, ada yang sampai 6, 3 hari. Ada sampai 10 hari. Bahkan dalam acara pernikahan bisa dilakukan pesta sampai 1 bulan. Ini luar biasa amarakallahu fikum. Ya khalifitullah maramakum. Tergantung orangnya masing-masing. Ya. Khalifitullah maramakum. Yang beruang nawarakullah mungkin ya akan melaksanakan nawarakullah pesta itu bisa makan waktu berhari-hari. Ya walifitnah makmu. Tapi yang jadi masalah kalau dia enggak beruang tapi melakukannya nawarakullah fikum ya melebihi dari kapasitas dirinya. 6. Hanya ingin dinyatakan wah nawarakullah gitu ya. Maka semacam ini nawarakullah tidak diperkenankan karena ada unsur sum'ah, riya dan lain sebagainya. Khairifitnah makmumsyan barakallahu fiik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan pengadaan perayaan dan hukum mendatangi perayaan-perayaan tadi, yaitu perayaan ya namarakallahu fikum walimahan walimatul ursh namarakallahu pesta pernikahan kharifitnah makmumsyan barakallahu. Nah, tapi sebelum kita sebutkan namarakallahu fikum secara lengkap hadisnya, berikut pula penjelasan ringkas terkait masalah itu, kita baca terlebih dahulu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 6. Yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Man hafizul hadis falyaqra. Qala al-muallifu rahimahullah wa an ibn Mas'udin Abdullah bin Mas'ud khalifatun rahmakumullah qala, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda khalifatun rahmakumullah, hadis ini dhaif ya, hadis ini dhaif khalifatun rahmakumullah dikarenakan di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama bernama Ziyad bin Abdullah Al-Bekai. Diceritakan oleh para ulama Katsirul Ghoraib wal Manakir. Ya. Banyak meriwayatkan hadis-hadis aneh dan mungkar. Ikhwani fillah rahimakumullah wa barakallahu. Nah. Dan beliau ini nah barakallahu fikum dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Talhis mukhtalafun fihi wa syaikhu Atha Ibnu Sa'id. Ya. Dia diperselisihkan amarakallahu dan syekhnya adalah Atha bin Sa'ib ikhtalata wa sama'ahu minhu ba'da ikhtilatih, dan apa beliau mendengar dari Sa'ib Atha bin Sa'ib itu setelah pikunnya Khalifatun rahmakum. Makanya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menyatakan dalam ya sebagaimana disebutkan oleh mu'alif sini rawahu Tirmidzi wastaghrabahu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menganggap aneh. Khalifatun rahmakum. Adapun syahid dari hadisnya Anas na amarakallahu fikum, padanya ada seorang rawi yang namanya Bakar Ibnu Hunais. Bakar Ibnu Hunais dikatakan oleh Ibnu Adi wa rajulun shalih lakin la yuhtaju bih. Nah, barakallahu. Nah, barakallahu. Dia adalah seorang laki-laki yang saleh tapi tidak dijadikan hujjah hadis. Qalibitnahum kemudian barakallahu. Khalifuddin rahimahumullah. Pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Bassam setelah beliau mengatakan al hadis dhaifun rawahu Tirmizi wa istaghrafa, beliau menyatakan lahu syawahid minha, hadis ini memiliki syahid di antaranya ma akhraju Ahmad wa Abu Dawud wa Thahawi wal Baihaqi an rajulin min Thaqif, memiliki penguat di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, serta Imam At-Tahawi wal Baihaqi dari seorang dari Thaqif. Ini mubham ya. Amarakallahu fikum. Qal Bukhari lam yasih isnadu wa da'afal hadis al-Munawi fi Faidil Qadir muta'akiban lisuyuti haythu shahah. Dita'ifkan pula oleh Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir sebagai kritikan terhadap nama Rakhlafim Imam Asyuti yang mensahihkan hadis ini. Kata Syekh Al-Faslam, wal hadis turukun wa syawahid qala anhu Asyikh Al-Fani rahimahullah. Hadis ini memiliki beberapa jalan dan penguat-penguat yang Imam Al-Albani mengatakan wa jumlatul qul fi hadzal hadis, kesimpulannya hadis ini anna aktsara turukihi wa syawahidi nih syadidatul dhaf, kesimpulannya na'am barakallahu fikum, kebanyakan jalan-jalannya serta penguat-penguatnya itu sangat parah dhaifnya, la yakhlu tariqun minha min muttahamin wa matrukin, tidak kosong satu jalan pun darinya dari rawi yang dituduh hafalannya, demikian pula ditinggalkan hadisnya. Yeah, muttaham wa matruk. Walidzalika yabqa ala hadza dha'fi. Oleh karena itulah, yeah, hadis ini tetap dalam kedhaifannya. Nah, barakallahu fiik. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Albasam rahimahu wa ta'ala. Amma hadithu Anas faqal hafidh fi Bakar ibn Khunais wa huwa dha'if. Wallahu a'lam bishawab. Yeah. Jadi hadis ini dhaif. Nah, barakallahu fiik. Yaqali fitnah mukmujan barakallahu fiik. Dan Imam Al-Bukhari mengisyaratkan kedhaifannya dalam sahihnya nama barakallahu fiikum. Yaqali fitnah mukmujan barakallahu fiik. Dan beliau menyebutkan nama barakallahu fiikum ya, yeah, disebutkan di sini amarakallahu wa waqad asal Bukhari fi sahihi ila dha'fihi. Imam Bukhari telah mengisyaratkan kedhaifan hadis tersebut di dalam sahihnya haitsu dzakara al-ilam, sebagaimana beliau menyebutkan walima itu ya, di salasati ayyamin aw sab'atin aw nahwi dzalik, boleh dilakukan 3 hari 7 hari atau yang semisal itu amarakallahu ya. Saya kada bin Muhammad kemudian barakallahu fikum. Demikian isyarat dari Imam Al-Bukhari rahimahutaala tentang hadis ini. Ya, jadi hadis ini khairul namakumullah. Al-walimah itu hanya apa? Dibagi menjadi 3. Yang pertama wajib, yang kedua am sunnah, yang ketiga makruh atau haram. Nggih, nah barakallahu fikum. Hari pertama wajib, hari kedua sunnah, nggih. Hari ketiga itu wajib apa haram atau makruh, makruh atau haram. Khairu bi tunah mukmin syah barakallahu. Kita lihat na barakallahu fikum hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'amul walima awwala yaumin haqqun. Ya, yeah, pesta pernikahan hari pertama haqqun, wajibun. Maksudnya haqqun wajibun. Nah. Ini yang kami namakumah kita bisa namarakallahu fikum sesuaikan dengan apa? Dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada siapa? Abdurrahman bin Auf, ketika beliau bertemu saat Abdurrahman telah selesai melakukan akad pernikahan dengan salah seorang wanita dari Ansor. Namarakallahu, Rasul mengatakan aulim dawa. Dengan apa? Dengan sigat amr. Nih. Ya kali fitnah makmujan barakallahu. Naam, wa ta'amus tsani dan pesta pernikahan walimah. Ya, walimatul ursh nama mereka pada hari yang kedua sunnatun, hukumnya sunnah. Wa ta'amu yaumis salis sum'atun. Dan nabarakallahu fikum, makanan yang dibikin, pesta yang diadakan pada hari yang ketiga itu sum'ah. Ya khalifitnah makum sum'ah. Dan sum'ah termasuk salah satu dari apa? Dari bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabarakallahu sum'ah, nabarakallahu. Ya. Khalifatul Makmumujian Barakulawi. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Sama setara dengan riya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan. Ya. Akhu ma'akhafu alaikum. Ya. Asyirkul aswar. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian, wahai para sahabat. Itu adalah asyirkul aswar. Syirik kecil. Kila ya Rasulullah. Masyirkul aswar. Dikatakan wahai Rasulullah. Apa itu syirik aswar? Maka Rasulullah SAW mengatakan ar-riya'u. Ya, dia melakukan amalan agar dilihat oleh orang. Nawarakallahu. Ya, sama seperti dia melakukan amalan agar didengar oleh orang. Sama. Ya khalifitrah makumu. Biasanya disebutkan ya, secara bersama. Nawarakallahu. Dikumpulkan antara riya dan sum'ah. Nawarakallahu. Karena hukumnya sama. Satu kalau berkaitan dengan amalan yang dilihat dan ia ingin dilihat sama orang lain. Satunya terkait amalan yang didengar supaya orang lain mendengarnya. Nawarakallahu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Khalifatullah makmum. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man sam'a sam'a Allahu bih." Dan barang siapa yang sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan aibnya untuk didengar oleh orang lain. Khalifatul Ahmar makumusyan. Rawahu Tirmidzi wastagharabah wa rijalu sahih walau syaitun an Anasin in tabni majah. Nah, barakallahu. Ya khalifatul makum. Ya, waqad taqaddam namun sudah disebutkan tadi barakallahu fiikum terkait dengan hadisnya. Hadisnya dhaif. Ya khalifatul makmumujian barakallahu. Taruhlah nama barakallahu hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya khalifatul makmumujian barakallahu. Maka hadis ini mengandung pengertian ya bahwasanya walimah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, walimah yang hukumnya wajib itu dilakukan di awal pernikahan. Hari pertama dari pernikahan. Ya khalifatul makmumujian barakallahu. Nah, khalifatul rahmah makmum. Ya, yang kedua hukumnya sunnah mustahabah. Nah, itu dilakukan hari yang kedua. Ya, nawarakallahu pesta yang dilakukan hari yang kedua. Kemudian yang ketiga hukumnya makruh atau haram yang diadakan nawarakallahu hari yang ketiga atau lebih. Ya, khalifatul rahmah makmum jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga kembali pada apa? Pada pembahasan kita na'amara berkaitan dengan mengijabai. Maka dibangun dari hadis ini na'amara kelafikum. Mengijabai atau memenuhi undangan tersebut. Kalau pada hari yang pertama hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang ada. Yang sudah kita sebutkan kemarin ya. Undangannya ditakyin. Si fulan. Kepada yang terhormat si fulan. Di tempat. Ayan ya, nawarakallahu. Maka ketika enggak ada udur, enggak ada apa, maka nawarakallahu dia wajib untuk mendatangi dan memenuhi undangan tadi. Dan itu merupakan haknya seorang muslim. Hakul muslim ala muslim khomsatun atau sittatun. Fa idza ta'aw falyujib. Kalau dia mengundangnya, maka dia memenuhi undangannya. Oke ya. Kemudian memenuhi undangan pada walimah yang diadakan hari kedua sunnah, ya yeah. Dibangun di atas ini. Demikian pula kalau dia mendatangi amarakulafikum, ya walimah biar diadakan di hari yang ketiga maka hukumnya makruh atau haram. Dibangun di atas hadis. Ikhwani fitnah makmum. Ala kulli hal amarakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, namarakallahu fikum, memiliki satu enam faedah. Ikhwani fitnah makmum, kata beliau, hadzal hadis idza shahha. Anda bisa lihat di itu di kitab beliau Fathuddin Jalil Ikram. Hadzal hadis idza shahha fala'allahu yuhmalu 'alal halil wusta. Na'marakallahu fikum. Hadis ini kaulah sahih na'marakallahu fikum, maka bisa jadi dibawa pada kondisi orang yang pertengahan. Enggak kaya, enggak miskin. Na'marakallahu fikum. Kalau miskin enggak mungkin dia bisa. Masih dia berupaya bagaimanapun amar enggak akan bisa melakukan walimah. Na'marakallahu jalankan walimah sehari na'marakallahu fikum atau 3 hari. Mengadakan walimah saja enggak bisa kalau miskin na'marakallahu fikum. Kalau itu sama kamu. Makanya dibawa pada apa? Pada kondisi orang yang pada pertengahan perekonomiannya. Na'marakallahu fikum. Min halin nas. Dari kondisinya manusia. Ikhwali fitnah makmum. Nah, kata beliau, li'alla yukallifal insan nafsahu bima laysa mashru'in. Nah, supaya manusia tidak memberatkan diri pada perkara yang tidak disyariatkan. Nah, li'annal ghalib annalladhi fa'ala dhalika yuridu ayyukammila nafsahu fatakunu fil yawmi tsalits sum'atan. Na'marakallahu fikum. Dikarenakan kebanyakannya orang yang melakukan demikian itu menginginkan supaya dianggap sempurna dirinya. Sehingga hari yang ketiga ia menjalankan atau mengadakan pesta tersebut dinilai sebagai apa? Sum'ah. Lo lihat saya bisa toh? Na'marakallahu fikum. Artinya biasa-biasa saja. Na'marakallahu fikum. Kali fitnah makmujian barakum. Nih, kata beliau, ammal insanul ghani, adapun nawarakallahu fikum orang yang kaya, fa innu la yusammi wala yahimuhu qad yulimu arba'ata ayamin wala yu'addu dhalika sum'atan fi haqqi. Maka itu dia enggak meniatkan sum'ah na'marakallahu fikum. Sering mereka mengadakan na'marakallahu fikum walimah 4 hari, 5 hari, 6 dan hal semacam tidak dianggap sum'ah. Pada haknya dia karena dia mampu na'marakallahu. Bahkan kadang-kadang kalau enggak seperti itu malah dia dicela, apa orang kaya. Padahal dia lakukan itu karena memang yang diundang banyak sekali. Kan gitu ya, na'marakallahu. Kali fitnah makmumusian barakallahu. Demikian. Kali fitnah makmumusian. Alladhi yu'addu sum'atan fi haqqihi wal insanul faqir wa huwa alladhi yuqal innahu zata fi hadha min asli ay yuqal inna fulan ghaniyun aw ma ashfa dhalik. Yang dianggap na'marakallahu fikum melakukan hal semacam itu sebagai sum'ah adalah orang yang biasa-biasa saja taraf ekonominya, fakir dan dia tidak melakukan semacam itu agar supaya dia dianggap dia adalah seorang yang kaya begitu. Baru sumah. Kali fitnah mukmin atau yang semisal itu. Kali fitnah marah mukmin cuma para kalaf. Sehingga sekali lagi na'marakallahu fikum. Hadis ini na'marakallahu fikum mengasung kita untuk mengadakan walimah di dalam pernikahan. Asung. Jadi ketika menikah, dia asung untuk mengadakan pesta pernikahan. Asung. Yang kedua, na'am warakallahu fikum, tetap memperhatikan kesederhanaan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Na'am warakallahu fikum. Meskipun dia kaya pun demikian ya, dianjurkan untuk sederhana saja. Na'am. Ya. Yukalibitun namakum. Sederhana. Yukalibitun, enggak perlu luamor. Gitu. Ya. Kita tiru bagaimana walimahnya Rasulullah alaihissalam. Dan nanti akan disebutkan. Ya. Yeah. Gambaran walimahnya Rasulullah alaihissalam. Itu sangat sederhana sekali. Walimah dengan dua mud syair. Sa'ir. Dua mud seberapa? Setengah sok mas. Nah warakallahu. Jadi sudah walimah. Nah warakallahu. Itu Rasulullah alaihissalam. Sederhana sekali. Nah warakallahu. Bukan berarti Rasulullah enggak bisa, Rasulullah presiden kok. Pemuka agama. Nih, kalau pingin yang itu yang wah bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, khalifatun rahmakumullah. Tapi na'barakallahu fikum, Rasulullah hanya mencukupkan dengan segala sesuatu yang mencukupi saja. Cukup dengan itu sudah cukup. Na'barakallahu. Nih, dan ini untuk tarbiyah kepada masyarakat. Na'barakallahu fikum. Nih, coba kalau masyarakat itu jor-joran, suka jor-joran dalam bab ini. Bingung dhewe, na'barakallahu fikum. Nih, ya kalau masyarakat semuanya kaya, itu saja kadang masih bingung, na'barakallahu fikum. Untuk mengadakan sesuai dengan yang jor-joran tadi, na'barakallahu fikum. Kan itu ya. Apalagi masyarakatnya sangat na'barakallahu dinamis, banyak yang apa istilahnya berbeda-beda, enggak semuanya taraf kehidupannya sama. Nih, sehingga tarbiyah ya kepada mereka untuk tidak na'am warakallahu fikum melakukan sesuatu yang justru akan beratkan mereka sendiri. Khalifatun rahmakum. Khalifatun rahmakum. Alakul hal na'am warakallahu fikum. Di sini na'am warakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam mentanbih kita semuanya ya, walaupun dalam hal ya muamalah sebenarnya. Apalagi dalam hal ibadah ya. Na'am warakallahu fikum. Mengatakan walimah. Na'am warakallahu fikum. Supaya didengar atau dilihat oleh orang lain. Ya. Yeah. Ditanbih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sam'a Allah. Barang siapa yang sum'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Na'am warakallahu fikum. Didengar oleh banyak orang. Ya khalifatun rahmakumullah. Naam. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Basam sama'allahu bi tasydidil mim aisaharahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ya bongkar, dimasyhurkan, dijadikan banyak orang tahu wa fadhahu wa adza'a anhu aiban. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan aib-aibnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu di dunia na'am warakallahu fikum. Di akhirat jelas ya amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala bentuk ibadah kalau itu dilakukan dengan sum'ah enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kasus ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan apa namanya penjelasan bahwasanya orang yang melakukan amalannya karena sum'ah itu ada dua. Ada dua. Ya khalifatullah makumujan barakallahu. Nah, yang pertama. Ayyakuna musahaban lil ibadah fi awaliha. Sum'ah atau riya tersebut menyertai ibadah di awalnya. Di awal ibadah sudah. Na'am warakallahu fikum. Ya, didasari karena riya, karena sum'ah. Nah, barakallahu fikum. Khalifatun rahmakum ujian barakallahu fikum. Wa fi hadzal qism, maka pada bagian semacam ini, la tashihul ibadah. Ibadah enggak sah. Nah, barakallahu fikum. Misalnya sholat ya. Sholat, sampean sejak takbir sampai salam. Ya. Nah, barakallahu fikum. Niatannya agar didengar sama orang. Agar dilihat sama orang, maka ibadah yang padanya ada riaknya, na'am warakallahu fikum, yaitu Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat kursi, ana aghna asyraka 'ala syirki man 'amila amalan asyraka ma'u fihi ghairi taraktu wa syirkahu. Ana enggak butuh sekutu. Nah, barakallahu. Dari sekutu. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang dia mensekutukan bersamanya, ya, mau di dalam amalan tersebut selainku, nah, barakallahu fikum. Artinya mau dia melakukan amalan tersebut, dia sekutukan Allah dengan selainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan amalan tersebut dan termasuk pula nah, barakallahu fikum, kesyirikannya. Khalifitullah makum. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nah barakallahu fikum amalan tersebut dibarengi dengan riya, kita nasallallahu salamu al afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiyah dalam bab ini. Khalifitullah makum barakallahu fikum. Nah, di anna laisa fiya syai'un khalisun lillah, dikarenakan padanya tidak ada sesuatu yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala, ya min awwaliha riya'un fala tusakh. Ya, dan ibadah semacam itu sudah dilambari sejak awalnya dengan riya, maka enggak sah. Ya, namaraqlaw. Termasuk walimah itu namaraqlaw fikum ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah. Undang orang ngasih makan, sudah kok kan? Ya. Khairu nabakum. Nah, ya kalau begitu rahmatmu. Walaupun semestani, bagian yang kedua terkait dengan amalan yang padanya nama rokalafum tetap teriak. Ya, ayat roa al ibadah bataan bata abiyah khalisatan lillah. Roa alaihi riya. Nama rokalafum. Yaitu sebuah ibadah yang tertimpa riya. Setelah dia mulainya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal itu Allah aku mesti salat misalnya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ikhlas dia nah barakallahu fiik. Ya. Enggak tahu sebab apa gitu nah barakallahu, mungkin karena mertuanya lagi lewat nah barakallahu fiik. Ya. Dia pun ya terbersih dalam hatinya. Ya, untuk na'barakallahu fikum riya atau sum'ah. Khalifitullah marhamakum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Fahada, makanya semacam ini, intafa'u wa'aradu anhu. Yang semacam ini kalau dia menepisnya, menolaknya na'barakallahu fikum. Ketika ada ya, masukan-masukan semacam itu. Ya, kemudian dia tepis, dia tolak na'barakallahu fikum, fal ibadah sahihah, maka ibadahnya sah. Na'barakallahu fikum. Allah kebetulan ada na'barakallahu fikum, mertua lewat na'barakallahu fikum, langsung timbul riaknya, tepis dia na'barakallahu fikum, tepis dia. Nah, kalau itu na'barakallahu fikum, maka ibadahnya sah. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, li'anna hadza bighairi ikhtiyari, karena ini tidak dengan kesengajaan dia. Wa ghairi iradatih, bukan iradahnya dia, keinginan dia. Wa wal an yudafi'u ka'annama yudafi'ul adu. Saat ini dia menepisnya seakan-akan dia sedang menghadang dan menghalangi musuh. Ya, bukan musuh yang datang dikirim sama setan awarakul. Tepis sama dia awarakul. Kalau itu misalnya sholat ya, fa sholatu sahih, sholatnya sah. Nah, barakallahu fik. Ya, wala yu'athiru dzalika fi ajri, yang semacam tidak berpengaruh sedikit pun dengan apa? Dengan pahalanya. Li annahu mujahidun. Dengan dia terus berjuang. Ya khalifitunah makmum. Nah, sekarang posisinya Posisi yang kedua. Ketika na'am ada masukan tadi, na'am warakallahu fikum. Nggih. Kalau yang pertama ditepis ya, na'am warakallahu. Yang kedua, dibiarkan. Wis seneng tambah na'am warakallahu. Akhirnya tambah asyik dengan riaknya tadi. Asyik dengan sum'ahnya tadi. Nggih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa inna yundar in kana al-ibad tuyub apa yambani akhirau ala awalihi. Ya, kalau ibadahnya nyambung akhirnya dengan awalnya, maka na'amarakallahu fikum, bacanya itu ibadahnya na'amarakallahu fikum enggak sah. Misalnya sholat ya na'amarakallahu fikum, di awalnya na'amarakallahu fikum dia ikhlas, baru terakhir terjatuh dalam riya tadi na'amarakallahu fikum. Dan dia biarkan sampai salam. Enggak sah salatnya. Kenapa? Ibadahnya nyambung. Tapi kalau ibadahnya enggak nyambung, nama yang riya, nama raqlah fikum enggak sah, yang nama raqlah enggak riya sah. Misalnya nama raqlah fikum dia punya uang 2M. Nih. Disedekahkan 1M-nya. Ikhlas dia nama raqlah fikum. Harif itu nama kamu. Masuk ikhlas dah nama orang kelafik. Kemudian 1M berikutnya nama dia sedekahkan. Di situ muncul riakmu. Di saya. Nama orang kelafik. Maka yang 1M pertama sah. Yang 1M yang kedua yang ada riaknya enggak sah. Kenapa? Ibaratnya enggak nyambung. Gila ya? Sendiri-sendiri. Wallah alam bisawab. Harif itu nama kamu. Sehingga di sini nama orang kelafikum ada at-takhdir minar riak wa sum'ah. Ya, ada faedah peringatan keras waspada dengan waspada satu na'amarakulahu dari riya yang akan menimpa pada sebuah amalan. Karena amalan yang murni karena riya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima amalannya. Ya, qadibitnahumukum. Dan sekali lagi itu termasuk kesyirikan. Walaupun dinyatakan kecil. Tetapi lebih besar daripada Al-Gabair. Nah warakullah. Lebih besar daripada Al-Gabair. Nah warakullah. Khalifit nama kumullah. Ya. Al-Aqol terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ayyushrikabi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sudi mengampuni kesyirikan. Dan akan mengampuni yang selain dari putih itu bagi siapa yang dikehendaki. Itu mencakup kesyirikan besar dan kesyirikan kecil sekaligus. Nah warakulah ala kol. Kenapa ya? Sehingga harus waspada terkait masalah itu. Yeah. Kembali pada pembahasan kita. Bahwasanya nah warakulah yang pertama disyariatkan untuk mengadakan pesta pernikahan bagi mereka yang baru menikah. Yeah. Yang wajib hari pertama. Nah, dan sekali lagi na'am warakallahu fikum, baik yang mampu maupun yang enggak mampu, yang kiri maupun yang kaya, nah, hari pertama wajib. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin kalau yang kaya cukup 1 hari tapi ngundang 1 juta orang misalnya. Na'am warakallahu fikum. Banyak dikumpulkan dalam 1 lapangan sepak bola gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Labas. Ya khalifit namukum. Yang miskin ya sudah, semampunya. Mungkin pakai nasi goreng. Nah, barakallahu enggak apa-apa. Minumnya air galonan. Enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Penting ada walimanya. Ya khalifit namukum. Ya barakallahu fikum. Khalifatul Muslimin barakallahu fihim. Hari kedua, 6. Nah, sunnah nah barakallahu. Ya khalifatul terkait dengan yang mendatangnya untuk hari pertama walimah yang diadakan maka wajib dengan nah barakallahu fikum dengan syarat-syarat yang ketentuan-ketentuan yang sudah kita sebutkan di atas. Nah barakallahu. Ya khalifatul Muslimin. Adapun hari-hari selain yang disyariatkan untuk datang, maka na'am warakulahu fikum tidak datang. Na'am warakulahu fikum. Wallah alam bisa. Ini Allah bahas masalah nikah jual beli ini. Ya. Apa hukum menjawab bersin orang yang bukan mahram? Hukum asalnya na'amaraqlafum, kalau dia tasmit na'amaraqlafikum, maka kalau dia mengucapkan alhamdulillah, siapapun orangnya, dan kita dengar, kita wajib na'amaraqlafikum menjawabnya. Di situ enggak disebutkan mahram atau tidak mahram, ya? Nam, idza atasyahadukum, ya, termasuk hakul muslim, al-muslim sitatun, na'amaraqlafikum, termasuk nih, ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, fasammitu. Nah, maka hendaknya dia mendoakan. Ya, begitu. Ya, kalau itu nama kemusyian barakallahu. Sehingga apa yang bukan mahram ya, kalau dia na'am barakallahu fikum mengucapkan alhamdulillah, didoakan saja. Tapi jangan ngeres, ya, namu. Jangan ngeres pikirannya na'am barakallahu fikum. Ya. Ya, kalau itu nama kemusyian barakallahu. Ya. Apa lakukan saja, ya, kewajiban yang diwajibkan pada antum, ketika dia na'am melakukan ya, hal yang mewajibkan untuk kamu jawab. Ya, itu dia bersin, baca alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau dia bersin, enggak baca alhamdulillah, hatta mahram kamu, hatta istri kamu, hatta enggak bisa, enggak dijawab. Nah, barakallahu fikum. Ini dia. Contoh ya. Khalifat nama kemusyian barakallahu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita minta maaf yang sebelumnya. Wa akhiru ta'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.